jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di depanmu. Penjagaan Allah akan dekat dengan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan, dari segala keburukan yang tidak kita harapkan. Jadi kuncinya adalah muamalah yang shadiqah, muamalah yang jujur, muamalah yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang A'rabi, Arab Badui, punya seekor unta yang sangat dicintainya. Dan siapapun yang melihat unta ini pasti menginginkannya karena bagus. Ketika dia bersama dengan untanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki sahabat yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memungut sedekah. Katakanlah petugas pemungut sedekah. Datanglah laki-laki ini atau sahabat ini ke hadapan Arab Badui itu. Kemudian sahabat ini melihat untanya. Lalu berkata kepada sang A'rabi, kewajibanmu dari sedekah hanyalah satu bintu mukhad, satu ekor unta betina yang sudah masuk di usia 1 tahun. Kemudian terjadilah percakapan antara keduanya hingga keduanya bersepakat untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang dengan dibawa untanya itu. Sesampainya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berkata kepada sang A'rabi tadi, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah bintu mukhad, satu ekor unta betina yang sudah masuk 1 tahun. Itu saja yang perlu untuk kamu sedekahkan. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya kamu memang mau bersedekah lebih dari itu, maka itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Si A'rabi ini kemudian menyerahkan untanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Tidak merasa khawatir kehilangan harta yang begitu dicintainya, diserahkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, barakallahu fika wa fi malik, semoga Allah memberkatimu dan memberkati hartamu. Si A'rabi ini hidup sampai masa Muawiyah dan dia dikenal sebagai orang yang banyak untanya. Daripada awalnya cuma 1, hingga banyak untanya di zaman Muawiyah. Ini semua buah kejujuran, buah keikhlasan yang ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa rugi sedikit pun untuk mengeluarkan harta. Jika memang terkait dengan persoalan-persoalan agama atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga adalah mukhalafatul hawa. Berupaya untuk senantiasa menyelisihi hawa nafsu. Berupaya untuk senantiasa menyelisihi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah memberikan jaminan dalam ayat ini. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, tentu kami akan memberikan hidayah, jalan kepadanya. Allah akan berikan kekokohan, Allah akan berikan keistiqomahan, Allah akan memberikan kepadanya keyakinan yang kuat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahkan pernah menegaskan, kalau seandainya Anda merenungi, kata Ibnu Qayyim, tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada kan dalam hadis disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, kalau Anda perhatikan 7 golongan ini, kata Ibnu Qayyim, maka Anda akan mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yang menyebabkan mereka mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus adalah karena mujahadah mereka di dalam menyelisihi hawa nafsunya. Kesungguhan mereka untuk menyelisihi hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan seorang imam yang adil, dia bisa menampakkan keadilan karena menyelisihi hawa nafsunya. Orang yang menjadi pemimpin itu selalu ada dorongan-dorongan untuk melakukan kejelekan dalam dirinya. Dorongan itu sangat kuat, apalagi dia punya kesempatan untuk itu dan bisa melakukannya. Ya kan? Berbuat zalim, berbuat semena-mena, bertindak seenaknya. Ada dorongan hawa nafsu untuk melakukan hal itu. Tetapi ketika dia menahan itu semua, melawan itu semua, tetap menampakkan keadilan, kebaikan, maka dia menjadi imam yang selamat, akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sesungguhnya yang membuat pemuda itu bisa seperti itu? Kalau bukan karena dia mampu melawan hawa nafsunya. Di saat dia masih muda, di saat semua kekuatan itu ada pada dirinya, di saat semua kesempatan itu juga ada pada dirinya, tetapi dia lebih memilih untuk senantiasa konsentrasi, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, ini lantaran dia mampu melawan hawa nafsunya. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya yang membuat dia mampu untuk melakukan seperti itu adalah karena dia bisa melawan hawa nafsunya. Tidak sedikit orang yang bersedekah, banyak orang yang bersedekah, tetapi terkadang sengaja menampak-nampakannya di hadapan orang lain. Ini ada yang bersedekah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Fa'il khair wara'a hijab. Orang yang melakukan kebaikan di belakang hijab. Orang yang melakukan di belakang kebaikan di belakang hijab itu bukan akhwat saja, bukan muslimah saja melakukan kebaikan di belakang hijab. Tidak. Tapi kita kaum laki-laki juga bisa melakukan itu, melakukan kebaikan wara' hijab, di belakang hijab. Maksudnya tidak ada yang tahu. Jadi lantaran dia mampu menahan hawa nafsunya, sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, seseorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dikala sendirian, hingga air matanya bercucuran. Apa yang bisa membuat dia melakukan seperti itu? Tidak ada kecuali karena dia mampu melawan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah, sesungguhnya surgalah tempatnya. Jadi inilah hal yang ketiga yang mesti kita lakukan sebagai upaya penjagaan terhadap diri kita agar tetap kokoh di atas keimanan dan keislaman. Berupaya sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsu, karena di dalam diri ini ada hawa nafsu yang senantiasa mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang keempatnya adalah mujalasatus salihin wa mujanabatu ahlil ahwa'i wadh-dhalin. Duduk, bergaul, berteman, hidup bersama dengan orang-orang soleh dan menjauhi orang-orang yang senantiasa membawa kebatilan dan menyebar-nyebarkan kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah memerintahkan kepada kita semua untuk duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian selalu bersama, berdekatan, bergaul, hidup dengan as-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. La tujalis illa mu'min. Jangan sekali-kali engkau bergaul, duduk bersama, berteman kecuali dengan seorang mukmin yang baik. Dan jangan sekali-kali ada orang yang memakan makananmu kecuali seorang mukmin, orang yang bertakwa. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, orang yang mukmin, orang yang saleh. Siapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang kokoh, kuat agamanya, maka dia akan menjadi orang yang juga kokoh dan kuat agamanya. Dan siapa yang bergaul, duduk bersama dengan orang-orang yang mutalawin, tidak punya kekokohan di dalam agama, maka dia pun akan sama seperti itu. Lebih jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Oleh karenanya, hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bergaul. Kalau bergaul dengan orang-orang yang saleh, tentu dia pun akan ikut terbawa dengan kesolehannya. Tapi kalau tidak, maka akan seperti itu pula keadaannya. Karena pengaruh teman itu sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai ada di kalangan para salaf yang bertanya tentang keadaan anaknya kepada teman-temannya. Bagaimana keadaan si fulan? Dalam hal jalan. Bagaimana jalannya anak saya, si fulan? Kemudian dijawab, dia jalannya seperti seorang ulama, dia senang. Tapi kalau sudah dikabarkan hal-hal yang tidak baik, maka dia segera siap dengan siapa dia berteman. Dicari kawan-kawannya siapa. Itu semua karena pengaruh, sekali lagi, pengaruh pertemanan, pengaruh persahabatan itu sangat besar. Sehingga kita harus berhati-hati. Melindungi diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Selanjutnya, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang kelima, ya, yang kelima adalah al-hadar min fitnatin nisa wa dunia. Berhati-hati dari fitnah wanita dan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dari ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia dan hati-hati kalian dari wanita. Sejarah telah membuktikan tentang pengaruh dunia dan wanita ini. Di mana ada seorang yang pada awalnya dikenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah, meriwayatkan hadis dari Aisyah, meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Musa, meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ahlu sunnah. Tetapi kemudian karena persoalan wanita, dia menjadi sesat. Seorang yang dikenal dengan nama Imran bin Hitan. Ini ahlu sunnah pada awalnya, meriwayatkan hadis dari sejumlah sahabat. Imran bin Hitan, pamannya punya anak gadis cantik. Imran bin Hitan sudah terfitnah dengan kecantikannya. Cuman sayang, gadis itu akidahnya Haruriyah, Khawarij, teroris akidahnya. Cantik sih cantik, tapi teroris, Khawarij. Karena sudah terfitnah dari Imran bin Hitan, kemudian dia mengucapkan satu kalimat yang mungkin dohirnya seperti luar biasa, motivasi dakwah. Apa kalimat yang diutarakannya? Atazawwaj, saya akan menikahinya, nanti akan saya tarik dia dari kebatilannya. Kalimat yang indah, bukan? Penuh motivasi dakwah, penuh motivasi dakwah, luar biasa ini. Saya nikahi, nanti saya tarik dia dari kesesatannya, luar biasa. Dan alangkah miripnya ucapan yang seperti ini dengan ucapan sekarang. Sebagian orang mengatakan, saya akan mendakwahi dari dalam. Ya kan? Saya dakwahi dari dalam. Oh, saya tarik semua itu orang-orang. Biarkanlah sekarang ini saya gabung dengan mereka. Tapi tujuan saya adalah untuk membawa mereka. Saya dakwahi mereka. Saya tarik mereka. Kalau Imran bin Hitan, dulu mengatakan, saya akan nikahi dia, nanti akan saya tarik dia dari kebatilannya. Ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Tidak sesuai dengan harapan awal. Tidak sesuai dengan tujuan awal. Imran bin Hitan malah menjadi kepanjangan lisan dari orang-orang Khawarij. Dan menjadi salah satu penyair kawakan di kalangan mereka. Orang-orang Khawarij. Hilang sudah sunnahnya, ya. Dia tinggalkan ahlus sunnah wal jamaah, malah bergabung dengan orang-orang Khawarij karena wanita. Untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nisa," hati-hati kalian dari wanita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga pernah menyebutkan kisah ada seorang laki-laki yang begitu kesemsem, begitu kagageloan, begitu cinta kepada seorang wanita yang berkulit hitam. Soal cinta mah nggak dilihat hitam putih, nges bogoh mah bogoh we, ya kan? Nek wis tresno putih apa hitam rak masalah, embat bae, ya gitu. Kalau sudah terfitnah dengan wanita, enggak ada urusan hitam putih. Aish. Ya. Ambil aja. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang kesemsem, yang betul-betul sudah terfitnah dengan seorang wanita berkulit hitam. Sampai nas'alullah salamah, ketika dia akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di sekitarnya berkumpul kemudian berkata kepadanya, "Qul la ilaha illallah," ucapkan olehmu la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkannya, pikirannya selalu terkait kepada si wanita itu. Ya. Sudah mabuk, kepayang. Di dalam hadis yang maudu, hadis yang palsu disebutkan, hubbuka li syai yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membuatmu buta dan bisa membuatmu tuli. Benar kan? Tapi hadis maudu itu. Hadisnya hadis palsu. Ya. Ini dulu disebutkan oleh Syekh Mukbil ketika dalam pelajaran Mustadrak Al-Hakim. Ada belajar hadis Mustadrak Al-Hakim. Beliau bertanya kepada para tulab waktu itu, bagaimana keadaan hadis hubbuka li syai yu'mi wa yusim? Kecintaanmu kepada sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Secara makna iya, ya kan? Orang yang jatuh cinta itu membuat dirinya buta, wis tuli ngali. Ya, enggak ngelihat. Pokoknya kalau sudah cinta, sudah. Bagi dia orang yang dicintainya itulah yang paling segala-galanya. Walaupun kata orang lain, oh begini-begini, oh, tidak. Ya, kalau bagi saya dia adalah seperti ini. Dia adalah istimewa bagi saya. Membuat buta dan membuat tuli. Kenapa membuat tuli? Dia nggak pernah mau mendengar omongan orang, ya kan? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari fitnah wanita. Karena ini bisa mengikis kekokohan dan keistiqomahan kita. Demikian halnya dengan dunia. Ya. Perlahan-lahan. Dari yang pada awalnya kita istiqomah, kemudian goyah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa awal fitnah Bani Israel kanat finnisa. Fitnah pertama Bani Israel itu adalah karena wanita juga, persoalan wanita. Karena itu kita berhati-hati dari makar mereka. Karena satu orang dari mereka itu bisa menjatuhkan sekian orang laki-laki yang berakal. Hanya satu. Bisa menjatuhkan sekian laki-laki yang berakal. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, inna kaidahunna azim. Makar mereka itu sangat besar. Kalau makar setan kecil. Ya. Tapi kalau makar mereka, makar wanita ini sangat besar. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Qur'an dengan jelas Allah tabaraka wa taala menyatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita." Seandainya mereka mengerjakan apa yang sudah diwasiatkan, dinasehatkan, diperintahkan kepada mereka, tentu itu akan baik bagi mereka dan akan mengokohkan kekuatan agama mereka. Jadi mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ini termasuk sebab yang bisa mengokohkan kekuatan iman dan Islam kita, kekuatan agama kita. Kemudian berikutnya adalah sering membaca, mentadaburi kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh. Ini juga sangat membantu untuk mengokohkan keistiqomahan kita, keimanan kita, keislaman kita. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang sudah masyhur, ma'ruf dalam Al-Quran disebutkan. bagaimana kekokohan Nabi Ibrahim, kekuatan iman Nabi Ibrahim. Ketika dimasukkan ke dalam kobaran api, beliau mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik pelindung, sehingga tidak takut meskipun menghadapi berbagai macam persoalan, tidak khawatir, tetap berada di atas keyakinan ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kisah para tukang sihir Fir'aun ya, yang beriman kepada Rabb Musa dan Harun, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka sujud, kemudian mereka mengatakan bahwa kami beriman kepada Rabb Harun dan Musa. Kemudian Fir'aun marah, aamantum qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Apakah kalian mau beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun sedangkan belum ada izin dari aku, kata Fir'aun. Kemudian kata Fir'aun, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu adzab. Kalau memang seperti itu, kata Fir'aun, aku akan mencincang kalian dan aku akan menggantung kalian di pohon kurma sampai kalian tahu siapa yang lebih berat siksaannya, aku ataukah Rabb yang kalian percayai. Fir'aun memberikan syubhat kepada mereka, menggoda keimanan mereka, ya kan? Syubhat. Sekarang lihat siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih perkasa, siapa yang lebih bisa menghukum, aku ataukah Rabbnya Harun dan Musa? Kalau seandainya kamu tetap beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan mencincang kalian dan aku akan menggantung kalian di pohon kurma. Syubhat dihembuskan oleh Fir'aun kepada para tukang sihir yang baru saja beriman kepada Allah. Tetapi kita lihat bagaimana kekokohan imannya. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana. Apa yang kamu utarakan, apa yang akan kamu lakukan sama sekali tidak akan membuat bergeser keyakinan kami. Sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap keyakinan yang sudah menancap dalam hati kami, kata para tukang sihir Fir'aun. Walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayatud dunya. Kalau memang kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah. Kami tidak takut. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihr. Wallahu innahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, liyaghfir lana khatayana, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami yakin bahwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang lebih baik. Innahu may yati rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa saja yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan mujrim, banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran, maka baginya jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Baginya jahannam, dia tidak akan hidup, tidak akan mati di dalamnya. Jadi terus disiksa di dalam neraka jahannam. Dan sebaliknya, kata para tukang sihir Fir'aun ini, siapa yang beriman, siapa yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukminan dalam keadaan beriman dan beramal saleh, faulaika lahumud darajatul ula, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai apapun ada. Wadhalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Luar biasa ya, kekokohan, kekuatan iman yang ditampakkan oleh para tukang sihir Fir'aun. Tidak goyah, tidak tertipu dengan syubhat Fir'aun, tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Begitulah keadaan orang ya, yang sudah masuk petunjuk hidayah dalam dirinya. Sehingga yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita menjaganya. bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita mengupayakannya untuk tetap menancap dalam hati kita, kuat dan tidak mengalami kegoyahan sedikit pun. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang tidak kalah pentingnya adalah al-mubadarah bil a'mal as-salihah. Bersegera melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena kita ini berburu dengan waktu. Dikejar-kejar fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim." Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Bersegeralah kalian untuk beramal, melakukan amalan saleh. Sebelum datang fitnah. Sebelum fitnah menghampiri. Sebelum diterkam dan diterjang oleh fitnah. Kaqita'il lailil mudlim. Yang bentuknya seperti potongan, potongan malam yang gelap gulita. Tidak kelihatan. Rancu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di mana seseorang bisa jadi di waktu pagi beriman tetapi sore hari sudah kafir lagi. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan, sore hari beriman tetapi yusbihu kafira, di pagi hari dia kafir lagi. Jadi badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal, tidak perlu ditunda-tunda. Jika punya kesempatan untuk beramal, maka beramallah ketika itu, jangan ditunda-tunda. Waktu kesayif, waktu ibarat pedang. Ya. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka pedang itu akan, atau waktu itu yang akan membunuh kita. Kita yang memanfaatkan waktu, atau justru waktu yang membunuh kita. Jadi badiru bil a'mal. Kemudian, yang terakhir, adalah doa. Berdoa jangan pernah dilupakan. Jangan pernah ada hari di mana kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata yang paling berharga bagi kita. Doa adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Doa adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Karena kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu makhluk yang lemah. Kita tidak sempurna. Kita banyak melakukan kesalahan, tetapi kita punya kekuatan. Kekuatan yang Allah berikan. Kekuatan itu adalah doa. Kita tidak boleh menyerah. Terus tingkatkan kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa, panjatkan. Agar Allah memberikan kekokohan, agar Allah memberikan keistiqomahan, agar Allah memberikan keteguhan. Allah sangat senang kalau kita terus meminta kepadanya. Allah sangat senang kalau kita terus berdoa kepadanya. Allah akan semakin dekat dengan kita. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Tidak ada. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang kita panjatkan seketika. Bisa juga mengakhirkannya. Atau bahkan Allah simpan sebagai amalan kebaikan bagi kita di akhirat nanti, sekalipun tidak diijabah doa kita di dunia atau diakhirkan ijabahnya. Tapi itu sangat bermanfaat nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabungan akhirat. Panjatkan selalu doa kekokohan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agama. Berikan aku kekuatan, jauhkan segala kelemahan, kemalasan dalam diriku. Beri aku kesemangatan. Karena terkadang manusia mengalami masa-masa futur, masa-masa kemerosotan dalam hal kesemangatan. Itu biasa. Tidak selamanya kita berada di atas kesemangatan terus-terusan. Ada kalanya hati mengalami kejenuhan sedikit. Tetapi kalau dalam keadaan seperti itu kita tetap berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu keselamatan. Dan kalau sampai kita meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan celaka. Kita akan celaka. Kalau ada masa di mana kita agak sedikit malas, ya, agak sedikit berat, itu wajar. Wajar. Karena kesemangatan tidak akan terus sama dari waktu ke waktu. Dan ini diungkapkan, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dalam masa-masa semangat kita lemah, kita tetap berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita selamat. Yang celaka itu kalau yang keluar, meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang celaka. Jadi tetaplah pertahankan akidah ini, manhaj ini, dakwah ini. Tetaplah pertahankan apapun resikonya. Dalam keadaan bagaimanapun, tetap pertahankan. Inilah jalan yang akan mengantarkan kita semua kepada keselamatan. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, kekurangan, maka itu semata-mata kebodohan dari diri saya. Mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.